Ayah, ingin rasanya berpuisi untukmu. Aku berdiri di depanmu dan kau tersenyum. Ayah, ini puisi untukmu. Engkau yang selalu ada untuk aku di saat aku resah, di saat nestapa, di saat bahagia, dan di saat aku tak berdaya. Engkau yang selalu ada di kala aku butuh dekapanmu, di kala aku haus belayanmu, di kala aku perlu petua-petuamu. Hanya dengan tatap matamu, sedih, nestapa, dan keterburukanku terobati sirna. Hanya dengan tatap matamu, aku bisa bangkit. Namun kini engkau telah tiada. Engkau dalam keabadian. Rasanya sulit percaya secepat itu kau pergi, sedangkan aku masih butuh pertolonganmu. Aku masih butuh pelukanmu. Bahagialah di surgamu, ayah.